Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para kiai, para asatid, para konco-konco jamaah pengaosan kitab Syarhil Hikam ingkang minulya, alhamdulillah kula kali panjenengan saged kepanggih malih dalam acara pengaosan kitab Hikam menika. Kula kali panjenengan, pada kesempatan yang lalu kita telah diberi pandangan oleh Kiai Musonif bahwa sebaiknya kita ini menjadi orang dadiya wong sing cakang nglakoni kewajiban, ojo dadi wong sing cakang menuntut hak. Bab tiyang niku lek wis cakang nglakoni kewajiban, maka hak niku kate melok dhewe nang kula sampean. Sebaiknya kalau kita menjadi orang yang hanya cakang nuntut hak, kula kali panjenengan iki ndak patek disenengi nang jeragan, ndak patek disenengi nang Gusti Allah. Niku pengajian kula kali panjenengan pada pengajian yang telah lalu. Sakniki monggo kita nerusaken. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amiddana bi asrarihi. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu ta'ala utawi Allah ta'ala, laisa iku ora ono sapa Allah iku bimahjubin, zat kang den aling-alingi, zat kang den sekat, den jarak, dijogo jarake. Ai laisa tegese ora ono al-hijabu opo aling-aling. Wasfan iku dadi sifat lahu kadwi al-haq subhanahu ma suci Allah. Wa innamal mahjubu angin pastine utahe kang den aling-alingi, ail mutasifu tegese kang persifatan bil hijabi kelawan aling-aling, kelawan penjaga jarak, anta yaiku sampean siro, bisifatika kelawan piro-piro sifate siro, annafsaniyati kang bongso nesu, anin nadhori saking ningali ilahi maring hak. Dawone Kiai Musonib, Allah iku sakjane ndak kealingan. Enggak ada sesuatu yang menghalangi antara pandangan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terhalang itu sebetulnya kita. Dudu Allahnya yang ada penghalangnya, tapi kita yang ada penghalang. Nopo penghalangi kulo sampean? Bisifatikan nafsaniyah. Ini ku kulo kali panjenengan ini terhalang oleh sifat yang berupa nafsu. Sifat-sifat nafsu ini yang menghalangi kita. Bukan Allah yang terhalang. Kalau Allah tidak terhalang, mestinya kita bisa melihat Allah. Krono kulo kali panjenengan ribut karo nafsune dewe, moko kulo kali panjenengan ndak iso ndelok Gusti Allah. Kayak dene wong sekolah ngoten lho Pak, Bu. Wong sekolah, arek sekolah iku lek ribut karo ngelamun, apa sing diomongno guru iku ndak paham. Wong rungokno pengajian, lek awak ribut ambik mikirno barang liyane pengajian yo ndak paham. Awake tepak ngrungokno keterangan, ngrungokno pengajian. Sing ono ndek atine niku mikirno utang. Niki senajan panjenengan ngrungokno motone ndelok, tapi dia tidak paham dengan apa yang disampaikan oleh seorang narasumber. Oleh wong sing ngomong ndak paham kronopo, atine gak kaisen niku, kaisen liyane. Tertumpuk-tumpuk karo mikirno utang. Akhirnya ndak mikirno Gusti Allah, ndak mikirno apa sing diomongno wong, gak konsentrasi. Lelek kulo kali panjenengan konsentrasi nuju nang opo sing kita rungokno, ya kita paham. Lesak monten ugi kulo kali panjenengan, sebetulnya kita ini enggak terhalang, Allah itu tidak terhalang, tapi diri kita sendiri yang sengaja membuat penghalang itu. Kok ini wong sembahyang lah, mesti ini wong sembahyang ini ku mulai toko Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, mesti ini dek ini ku namung eling datang Gusti Allah, dan kalimat-kalimat yang dibaca pada saat melakukan sholat. Tapi justru kenapa banyak wong sembahyang ambek mesem, kadang sembahyang ketok merengut. Lah wong sembahyang kok ketok merengut? Mari sembahyang ditakoni nang kancane, kek opo? Sampean mang tempat sembahyang kok ketok merengut, raine ono opo? Iyo, jawabane iyo, pancene aku mang tempat sembahyang mikirno duwe utang ya gede ini ndak iso nyaur. Bayangno niki wong sembahyang sing dipikirno Gusti Allah mestine, tapi dia tidak berpikir Allah Subhanahu wa taala. Justru pada saat dia sholat menghadap kepada Allah, sing dipikirno adalah utang. Lulek ngeten niki jenenge bukan Allah yang terhalang, tetapi kita yang sengaja membuat penghalang. Yang menghalangi adalah sifat nafsu-nafsu itu. Ya ndak iso eling nang Gusti Allah panjeni utangi disekene jeneng dodo. Mesti nek tempat sembahyang kuapeh isine ati yang pernah kita lakukan, yang pernah kita alami, biar habis buaen. Mari ngono madhep nang Gusti Allah. Allahu Akbar. Lek wis ngene, eling sampean nang Gusti Allah. Lek sampean mboten ngiten, ndak konsentrasi nang Gusti Allah, ya mbayangi lambene ndomble, motone celinga-jelingu, ngalor ngidul. Ketok etok awake sembayang, tapi atine mboten mikirno Gusti Allah. Tidak menerjemahkan arti Fatihah yang dia baca, tetapi dhewe mikirno nasibe dhewe, mikirno kelakuane dhewe, ndak mikirno Gusti Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, dadi yang terhalang itu adalah kita sendiri, bukan Allah yang terhalang, tapi kita yang membuat penghalang. Fa in aratta moko lamun ngarepaken sapa sira alwusula ing tumeka ilaahi maring Allah wadkhulalan malbu fi hadrati ing dalam ngarsane Allah fabhath mongko ndele ono sira an uyubi nafsika saking pira-pira cacate awak sira mari ngono lek wis cacate ketemu wa alijha lan nambanono sira ha ing nafsak tasila mongko sebab tumeka sapa sira tasila mongko sebab itu mongko siro ilahi maring Allah watu syahidalan nyakseni siro hing Allah bibasiro tika kelawan peningal atini siro. Lasak niki yok nopo carane supaya kulo kali sampean niki iso menghilangkan penghalang kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan penghalangnya Allah nge. Penghalang yang ada kepada kita ini agar hilang dan kita bisa wusul kepada Allah. Yok nopo carane supaya sampean niku iso konsen langsung ngadep nang Gusti Allah, betul-betul merasa ada Allah, sampean sembahyang betul-betul merasa menghadap kepada Allah temenan. Yok nopo carane fabhath an uyubi nafsika, sampean dolei cacati sampean, dole ono kesalane sampean. Lek wis ketemu cacati sampean tambani, meneng-meneng lunggu-lunggu karo konco, ditegur nang konco, nyambut gawe sing genah wae orek, yo pokoke niku kancane wis duwe mobil barang kon sik pancet kaya ngono. Lek ana tiang negor kaya ngeten niki berarti ini adalah bisikan ilahi. Niki bisikan saking Gusti Allah, saking liwat nun sewu, liwat tutuke, liwat cangkeme konco sampean. Lek ana wong ngomong kaya ngeten lebokno nang ati. Dilebokno nang ati sampean renung, sampean pikir, apa koncoku kok ngomong ini? Terjadi apa pada diri saya? Kekurangan apa yang pernah saya lakukan dan harus saya sempurnakan? Lek wis sampean angen-angen, oh iya. Iko pancene biyen konco karo aku sak kelas ana ndek SD, arek iku saiki dadi pengusaha sukses. Aku dhewe kok sik pancet ngene-ngene, apa kekurangane? Oh iya. Jadi aku boleh masalah penggawean, sakjane aku ki penggawean ya wis akeh. Berhubung aku ki doyan tuku togel, akhire entek. Lah, ketemu kekurangane sampean menjadi orang yang tidak berhasil ketemu togel yang paling utama. Sing bisa ngentekno dhuwit, Hasil kita nyambut gawe adalah membeli togel. Lelek wis ketemu nih iki sampean tambani. Iki kudu dikurangi. Wis togel, kunci utama saya menjadi orang yang gagal adalah togel. Lan maning togel iki ndak oleh nang Gusti Allah. Insyaallah. Tak jawi togel ini. Lek wis sampean ngelereni togel, kok nang Allah Subhanahu wa taala ditakdir dadi wong sing suki. Blek. Mari ngelereni togel oleh setahun sampean iso gawe omah. Senajano elek-elekan, iso tuku sepeda motor senajano ngeritit, ndek ati grayano maning. Alhamdulillah. Mari ben awak ngelereni togel saiki iso tuku omah. Alhamdulillah. Allah kabeh sing ngekeki iki. Allah kabeh sing dadekno aku koyo ngene. Lho, kan mari kenal lang Gusti. Lek sampean dadi wong ndak ribut ndolek isalahe dhewe, sampean ndak bakal kenal dengan Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Apalagi menjadi orang yang sukses. Repot sampean singkat ini kenal pangeran. Lek sampean dadi wong sukses, jangan suksesnya yang dipikir. Tetapi masih adakah kekurangan dalam diri saya? Oh, masih banyak sekali. Kekurangan dari sisi apa yang panjenengan tidak punya? Yang panjenengan miliki kekurangannya apa? Lek dunyo aku wis lumayan. Nyambut gawe wis berhasil. Togel aku wis ndak tuku. Siji tok sing kurang opo? Aku nang kanca saiki ndak pati gati. Ndak gatine nang kanca iki sampean perangi blek. Buaken ndak gatine nang kanca iki. Iki kekurangan saya. Kepethuk kanca, assalamualaikum. Waras rek, waras. Duwe rokok, tawan ono kancane. Ono lebih rezeki kanca jak nang warung. Kekurangan yang kita miliki kita buat, setelah itu kita sempurnakan. Panjenengan duwe kanca, kabeh kanca nang sampean dadi apik, hidup akan terasa nikmat. Lek wis terasa nikmat, krono panjenengan biasa mikir-mikir kekurangannya awake dhewe, alhamdulillah. Aku saiki ndak dadi wong asing. Aku lek biyen aku mulih nang gone kampungku aku ndak disapa kanca. Mergo aku panjenengan nek mulih bengi, subuh budal jam 10 bengi kae teko dadi ndak kenal nang wong. Kenali nang codo tetok. Saiki alhamdulillah aku kenal nang konco. Iso jagongan, iso omong-omongan karo konco. Alhamdulillah Gusti Allah ngersakno aku dadi wong koyo ngene. Sukses panjenengan bunga berkat panjenengan mengangan-angan kekurangannya diri sendiri. Jangan sampai di situ terus sampean angen-angan kekurangannya awak iki mesti menungso niku bakal mesti menungso niku enggak ada kekurangan. Krono al insanu wa halul khotoi wan nisyan. Nu kekurangan ini harus kita angan-angan. Kita fikir-fikir, mari ngono kita tambani. Mesti panjenengan bakal dadi wong sing tutuk. Lek ditegur wong ojo ngamuk, teguran itu bagus. Dirasani wong ojo ngamuk, dirasani wong ku bagus. Wong dirasani wong kok ngamuk. Wong rasani niku apik, Pak. Kangge wong sing dirasani. Racun bagi orang sing ngrasani. Dadi lek sampean ngrasani wong sing rugi ku sampean. Sing dirasani beruntung kalau orang itu punya ilmu. Kalau orang itu enggak punya ilmu ya padha rugine. Nah niki sampean dirasani wong. Iku. Nano asile dadi wong soge. Dijaluki sumbangan kang dilanggar ngekeki nek 5000. Wah. Wong donyane miliatan ngekeki nek 5000. Lek sampean krungu ana wong ngrasani ngeten sampean emosi, berarti sampean keliru. Lek sampean bagus carane mikir ngeten. Oh iya, pancene aku iki sugih ngekeki kok mek 5000 ndak pantes. Mending ngekeki dudu 5000 wis, piro? 100.000. Lho. Panjenengan bisa menggenjot amal Anda dari 5000 bisa bersedekah 100.000 barokahe dirasani uang. Saiki kula takon nang sampean. Ganjarane gedhe ndi wong sedekah 5000 karo 100.000? Jawabannya jelas gedian ganjaran ini sodako 100.000. Terus tak takok no opo sampean kok sodako 100.000? Krono wingi dirasani wong lah. Dirasani wong adalah merupakan satu kontrol bagi kita. Karena ini adalah orang yang mengingatkan diri kita bahwa kita masih punya kesalahan ini dan kesalahan ini harus diperbaiki. Loh, dadi wong apik mergo mikir-mikir kesalahan nih dewi. Kenal lang Gusti Allah mergo dirasani wong. Nun sewu sampai wonten cerita. Ono uang dadi wali mergo kaken sing ngerasani. Tapi ojo digawe-gawe cak. Engko sampean gawe-gawe ngelakoni barang sing kira-kira awake dilakok dirasani wong sak bok-bok iki ndak oleh ngoten niku. Lek dirasani wong ojo susah, bungao sampean. Dimusuhi wong bungao. Sing akeh syukure nang Gusti Allah lek dibenci wong. karena benci, orang benci kepada sampean, itu adalah merupakan alat kontrol sing ndak katik bayar. Ono wong ngrasani sampean iku bagus niku. Laser saking Gusti Allah niku, kamera dari Allah Subhanahu wa taala. Ono wong ngrasani elek niku ngontrol sampean berarti. Iki tak apa-apa dirasani. Graya ono dodoe alhamdulillah. Aku ono sing ngelingno. Senajan ndak ngelingno ndek ngarepe sampean. Lek rasan-rasan iku bener, kan otomatis kangge uang sing sadar itu adalah sebuah obat yang bisa menyembuhkan kita dari penyakit sing jenenge nyenuk. Uang lek sadar dirasani uang iku apik salah se oleh ganjaran saking Gusti Allah. Sik kene digawe sharing, ndak katik musyawarah sampean, ndak katik seminar, ndak katik dialog, nekakno narasumber, nekakno penyeimbang, mboten katik nekakno biaya ono sing ngandani. Wong ngrasani niku adalah utusan Allah yang paling mulia bagi kita. Wong sing ngilokno elek sampean itu adalah penjaga tanpa bayaran. Enak sampean nek dirasani wong alhamdulillah, tapi ya syukur sampean iso leren toko sing dirasani wong mang. Lek sampean dirasani wong sampean ngamuk, ya dadi nerokone. Lek sampean dirasani wong malah opo sing dadi elek iku tetep dilakoni, ya tetep neroko. Lek sampean dirasani wong berkat, dirasani wong iso dadi wong mandek, iku berarti sing ngrasani iku sampean kei duwe. Hebat itu namanya. Wah iku pinter karepe dhewe tok dudu wong NU, babah masih dudu wong NU. Ndik cangkeme muni ngoten, tapi ndik ati, walaupun saya tidak mengakui seorang NU, amal saya akan melebihi orang NU. Lho ya apa sampean lek ngoten? Kan obat jeneng. Mbuh dirasani golongane wong Jamiah NU, mbo Jamiah opo, Jamiah opo, wis dak katik ndelok niku, sing penting kelakuane sampean cocokno karo ulama-ulama sing sampean peloni, mari wis. Lha lek ono wong ngrasani sampean niku, sampean kudu syukur. Berarti pancene sampean masih banyak kekurangan. Sing gedhe syukure nang Gusti Allah, alhamdulillah wong iki gelem ngrasani aku. Wong ngrasani niku jenenge seneng, Pak. Jenenge sayang. Kekasih yang tidak usah dirayu adalah orang sing ngrasani panjenengan. Penjaga yang tidak usah dibayar adalah orang yang ngrasani jenengan. Kontrol yang tidak pakai setrum niku wong sing ngrasani sampean. Sampeyan kan saniki sampean katene ngontrol barang karo pakai kamera niku sih ono istri iki. Biaya kamerae berapa? Lek sampean ndelok wong sing ngrasani sampean itu berarti kamerawan yang tidak usah dibayar. Senajan no munggone wong sing ngrasani hukume dosa. Nun sewu koyo wartawan. Bagus niku kangge wong sing diwartawani. Sing wartawane dhewe lek memuat berita-berita orang jelek niku hukume haram. Wartawan pamane nulis semua kesalahan si A ini ditulis kabeh ning wartawan. Dek, wartawane sing dosa, kangge sing dirasani niku untung gede. Kuat de untungi, nemen oleh ganjaran. Sampean muni syukur sing alhamdulillah sak buk-buke. Idlau hajabahu syai'un. Krana lamono ngaling-ngalingi. Lek hajabah lafati karo sataron iku dhewe, Pak. Carane wong Arab, lek hajabah la sataro moko yektine nutupi ing Allah apa barang hajabah kang ngaling-ngaling apa mahu ing Allah. Wadaf wa tufi'a. Lan den tolak bidzalika kelawan mengkono-mengkono dawu idlau hajabahu syai'un la sataro huma hajabahu ma apa barang yutawahamu kang den cipto kang den sono opo mamin adami istihalatil hijab saking orah anane muhalih aling-aling fi haqihi ta'ala saking haki Allah ta'ala. Sebab napa li annal hijab krono sak temeni aling-aling iku innama yattakhiduhu angin pastine ngalap hueng hijab sopo al-udhoma upiro-piro ratu kang agung waru asa ulan piro-piro pemimpin. Fawa mongkota hijab iku anrifati timbule yumbiu iku cukul yumbiu iku aweh weruh opo hijab anrifati saking ngeroso luhur wayus irulan ngeroso meruaken opo hijab bil azamati kelawan keagungan. Terus saat ini kelek Gusti Allah famin aina moko iku saking endi ja'atak kau ing Allah opo anak suka kurangan wa hasilud daf'u ta hasile nolak iku annahu sak temeni Gusti Allah iku lau hajab la mono ngaling-aling hu Allah apa syai'un suwi-wici kama koyo barang hua kang utama iku sya'nul uzama tingkai biro-biro menggeti la sataro moko yektine nutupi apa syai'hu ing Allah. Kok andai kata Allah itu terhalang oleh kita, maka niscaya semua sesuatu yang menghalangi itu akan betul-betul menghalangi Allah. Artine gampangane ndak ana wong sak donya niku ndelok Gusti Allah. Ing mongko asline Nabi Muhammad pernah langsung melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa pernah langsung melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Lakot tanda ceritanya dari Al-Quran. Kata orang-orang yang pernah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi justru kita yang tidak bisa melihat. Itu buktinya bahwa yang terhalang bukan Allah tetapi adalah kita. Lain kalau yang namanya hijab itu akan menempel kepada seseorang. Kalau hijab akan menempel kepada Allah, berarti Allah itu membutuhkan hijab. Dan hijab itu akan selalu nutupi Gusti Allah karena kebutuhannya Allah. Contoh koyok rojo. Koyok wong pangkat. Wong pangkat niku kan mergodi mulia no wong polai ono ndik tempat sing mulio. Presiden, gubernur, sinten pun. Niku dimulia no wong krono ono ndik pendopo. Onok pendopo nih, onok satpami, onok kantore. Wong liwat, montore dibuka. Lendak dibuka, montore ndak oleh melebu. Nopo, polai lek wong koyok pak presiden nih. Kongkon longgo ndik sawah, ndak kira no wong pamitan. Kok umpomo ono wong pamitan mungkin krono sik sulap atas jabatannya. Dan jabatan ini dibutuhkan. Kok andai kata enggak punya jabatan, ya podohai karu kulo sampean. Lah ini namanya hijab. Hijab jabatan ya bisa. Hijab tempat ya bisa. Hijab satpam ge iso. Karena dibutuhkan. Kok andai kata enggak punya jabatan, enggak bisa. Kok andai kata enggak punya jabatan, dia enggak akan dihormati orang. Dengan hijab yang rupa jabatan iso dihormati wong. Lah Gusti Allah untuk dihormati tidak perlu itu. Tidak perlu hijab, ndak perlu Gusti Allah tuh ngaling saking kula panjenengan ndak perlu. Tidak seperti manusia. Makanya dikatakan Allah itu tidak terhalang oleh apa-apa, hanya kita yang terhalang oleh nafsu kita sendiri. Oleh kita ndak bisa ndelok nang Gusti Allah, polae kita niki ribut karo urusane dhewe. Dudu urusane Gusti Allah. Sampeyan delok nek donya niki wong niku repot karo urusane dhewe. Setiap ada orang mengatakan sibuk, panjenengan takoni, apa yang disibukkan dia? Ya urusane dhewe, urusane weteng, urusane kepentingane. Wah, aku sibuk karo ngaji. Ada 1 2 3, Mas yo ngaji kok dadine koyo ngoten. Sibuk ngaji opo kok ngaji, aku besok cek dadi kiai. Loh, kan urusane dhewe male dadine. Walau kana lamono ono lahu iku kadhe Allah satirun apa barang kang aling-alingi. Lah niki lek niki aling-aling biasa niki. Lakana moko yektine ono iku liwujudi kadhe wujudi Allah, aidzati tegese dzati Allah hasirun apa perkara kang melanggeri. Listilzami satri krono oleh netepi aling-aling utawa tutup-tutup inhisarul masturi ing kering kese barang kang ditutupi apa fihi al. Wa kullu hasirin utahe saben-saben barang kang ringkes melanggeri. Lisein maring suci-suci wawau taikulu hasir lahu maring syek iku kohirun kang niti-niti pirso kang makso lianau kron sak temeni hasir yamna iku nyega opo hasir huing syek mimma saking barang waro oh kang tetep ing dalem burini hasir wayu kosiru wayak suruhu wayak suru wayu kosiru nge sakit nge jadi kosoro bimakna nyendaakan wayu kosiruhu lan nyendaakan opo kul mbatas ya pokul hu ing syek ala mahali yang atasi panggonan syek wayaj alulan dati akan pokul hasir fi asri kobdati ing dalem keboyongi gegemane kuli hasir watah taukmi lan ing dalem ngisori keputusan ikuli hasir wadhali katim kono-kono hasir ikulaya siku orasa apa dhalik fi hakitala ing dalem haki Allah ta'ala likoli fi kitabi wahual qahiru fauqa ibadihi niku leib penghalang sing rupa kaya wau artinya penghalang maknawi dadi lek masalah hijab niku lek lafate cara hikam adalah penghalang yang bukan merupakan barang bisa jadi barang bisa jadi yang lain bisa jadi berupa maknawi penghalang maknawi lek satir rupa barang dan Allah tidak pernah ditutup-tutupi oleh apa-apa andai kata Allah itu ditutupi oleh sesuatu kok dene Allah diseke ana ning njero kamar pamane. Maka orang yang ada di luar kamar tidak bisa melihat Gusti Allah. Allah diseke ana ning njero hukuman pamane pangeran dihukum pamane. Gusti Allah dihukum ana ning njero tahanan. Otomatis Allah akan tertahan oleh tahanan itu tadi. Lek wis jenenge Allah tertahan, maka kekuasaannya Allah akan dibatasi oleh tahanan. Akan dibatasi oleh tembok, akan dibatasi oleh pintu. Padahal Gusti Allah itu enggak terhalang, enggak tertutup oleh apapun. Jadi mokal Gusti Allah itu akan tertutup. Jadi lek satir niku merupakan barang, lek hijab enggak mesti barang. Kedua-duanya ini enggak ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Lek Gusti Allah terhalang oleh sesuatu kamar, sesuatu tembok, satu cor-coran, tutup genteng dan lain sebagainya, otomatis Allah niku zatnya dibatasi oleh sesuatu yang menutupi itu. Koyok sakniki wonten wong pinter, sepeda montoran pinter, melok trek-trekan pinter, melok cross juara. Terus uangnya dihukum. Iso kira-kira uang niku juara melok cross. Mboten saged. Kepandaian yang dia miliki dibatasi oleh tembok. Kalau dulu dia harus bisa naik melok cross, krono awake dihukum, maka cross-e ndak iso dilaksanakan. Dengan demikian dia tidak mampu ikut cross karena ditahan, dihalang-halangi oleh tembok. Wong dagang pinter, lek golek duit licin, selicin belut, sampai dunia ini buat dihukum, dikerangkeng, tidak bisa bekerja, otomatis dia lama-lama akan menjadi orang miskin. Dan ketidakmampuannya itu disebabkan oleh terhalang karena tembok hukuman. Jadi kesimpulannya dia tidak mampu karena dia dikalahkan oleh tembok yang menjadi satirnya. Lah karena itu Allah mboten gara satir. Lah kok saya durung ketok-ketok, lah iku mang. Oleh iku lambek sampean durung ketok, nang Gusti Allah polahe ribut karepe dhewe. Lah mosok kula mulai cilik ribut karepe dhewe tok. Lah sampean pikir wis. Tahu ta sampean mikir Gusti Allah. Kapan sampean kenal nang Gusti Allah? Bagaimana caranya sampean kenal kepada Gusti Allah? Di mana Anda ketemu Gusti Allah? Seperti apa Allah itu mengenalkan diri kepada kita? Weru sampean. Durung weru. Sing diributi ya urusannya dhewe tok ya ndak tutup-tutup nang pangeran cak. Lha nggih. Jadi hijab Allah tidak ada. Allah tidak pernah dialing-alingi, Allah tidak pernah tertutup-tutup oleh apapun. Sebab lek tertutup Allah mestinya terhalang. Lek terhalang berarti Allah ndak kuwasa. Cece karo menungso. Menungso niku banyak halangane. Nggih. Kuwata halangane menungso niku. Masih wonge pinter. Mari bahasane awake cacat. Mbu organ tubuhnya kurang, mbu wonge wis tuwek, mbu wonge males, mbu wonge ndak duwe ilmu. Tenagae kuat tapi wonge ya nopo? Ada saja halangan dari orang itu ada. Makanya manusia dikatakan lemah itu pantas. Manusia itu punya sifat apes pantas. Oh, jare sinten kula saged ndamel kursi? Iya lek tempat sehat. Lek sampean tempat sehat iso gawe kursi, gawe meja iso. Lek sampean tempat kering, longe kan tempat kering kok waraso kula kan saged ndamel kursi. Iya kok waras. Lah lek tempat kering mboten saged. Lah berarti sampean tidak bisa. Buktinya panjenengan masih dapat dikalahkan oleh yang namanya sakit. Lek sampean pernah terkalahkan oleh namanya sakit, maka sampean pun akan dapat dikalahkan oleh penghalang lain yang seperti sakit. Pinter nggarap kursi, nggarap lemari, gawe meja pinter. Mari satu saat tabrakan dur tangane putung luru. Iso gawe kursi? Lah iso. Krono apa? Tangane ilang. Lah hilangnya tangan ini adalah merupakan kelemahan kita. Dan Allah tidak pernah punya kekurangan yang seperti ini. Pada saat apapun, dimanapun, kepentingan apapun, Allah selalu mampu. Iku jenenge kuwasa, Pak. Kulo kali sampean kakehen kekurangan nih, kakehen keboan. Mutlak kekuasaan saya enggak bisa. Ghaniyun mutlak wa qudratun mutlaqatun itu hanya miliknya Gusti Allah. Lek kulo ambek sampean iki ndelok kala-kala. Zaman niko Pak Harto kuwasa mutlak, saat niki wis dadi batang, dadi panganane cacing. Dan seterusnya, lah kulo podo kali niku, kulo sampean niki. Manusia itu enggak bisa dikatakan mampu. Wah kalau saya mampu, iya sementara. Ketika ada sarana, dia mampu. Sarananya hilang, betul mampu punan. Nanti mergani menungso itu sangat tidak pantas menyandang sifat kudrot. Sehingga ada sifat kudrot namun Gusti Allah. Sehingga ada sifat wujud namun Gusti Allah. Menungso niku mboten wonten wujude belas. Koyok ngeten iki rentetane. Mergane sampean ayo melok terus pengajian kitab hikam kersane paham. Ya napa sih nata ati supaya kenal nang Gusti Allah. Ngoten. Pancen iki musone niki pinter. Ahmad Ibni Athaillah As-Sakandari niki wong pinter nemen oleh ngati-ngati. Nemen bersikno atine. Dadi garapan ilmu niki koyok ngeten. Dirungokno niku koyok adem. Satu saat koyo nyrongkokno, satu saat koyo ngrangkul. Niku jenenge kitab hikam. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, sak menten pengawasan ingkang saged dalem aturake, lek wonten beneri saking Gusti Allah nggih, mandhar muga katrima. Lek ana salah panjenengan kula sak menten nyaluk sepuro sing akeh. Akhir kalam wal afwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.